Masaya yepisa yepisa yo, hati kako kana kana nga, nasalanga na bandate papa. Jite masaya kona yeba nasala kwa yo akala boka bwana kibosi na boba yesi na kala masa boti kala bako esa se pamba kote na kaite mwasi ya moto mokali ya moto kuma mana ilokite fote na kate fote ya namu ezanga frontiere ezanga delo Masayela peri gibiso ya kwa eti bibote maha Satima ya zoto edetae Naheli yoho Naheme yoho Nalinga na meminga po Omonzo Motona motona ya ye motema Wata ye Fote na kaite, fote ya namu Ezanga frontiere, ezanga delo Masaya lope lingi miso ya goe di bimotema Satima ya zoto edekare Naleni yomo, naeme yomo Choba, choba, choba, choba! Ah, tata! Makwaya! Ema, Nyoka nokoe, bimyo mbale, yenga yenga, hey. Nakoka mwa masaya, tango ya kala papa para biso, bazala kakoli la banda, oh mama, eli la banda, adyo saleba, koto abaseka, kodyo mochi jololo, Eli na banda, adyo saleba, nyoka longwe, bimi ombale, yenga yenga, Ah, tata! Yenge ye tate, ye wakaliki na mwana kwa mbiase, yani wakwela we, ukaliki na diaka fiona fiona, ma, sekalu ketu, Atalaku, atalaku mama, atalaku mama, segete. Atalaku, atalaku mama, atalaku mama, segete. Atalaku, atalaku mama, atalaku mama, segete. Sebola ka sebola, sebola ka sebola, sebola sebola, sebola dance. Sebola ka sebola, sebola ka sebola, sebola sebola, sebola dance. Sebola ka sebola, sebola ka sebola, sebola sebola, sebola dance. Atalaku, atalaku, atalaku mama, segete. Atalaku. Atalaku mama, segete. Atalaku, tara. Atalaku mama, segete. Sebola ka sebola, sebola ka sebola, sebola sebola, sebola dance. Sebola ka sebola, sebola ka sebola, sebola sebola, sebola dance. Oh kabiso. Baby, who's pusa pusa, sagate sagate, benda bango, benda benda benda. Thank you. Inch'Allah.